ayo jadikan aku boleh pulang. Kesalahan-kesalahan ikam hendaknya ikam sesop. Wabadar ikta kita liwasiyatik. Lalu cepat-cepat ikam menulis akan wasiat terhadap anak buah. Sekian dari duitku gasan kebaikan. Termasuk baharwah misalnya aja. Betul sih itu tak? Atau napa-napa kan lagi wasiat ya nanti. Mun hukum mati nang mamandiinya kena mun tawas ya anu. Nang ma mata dikubur si anu. Nang menambahkan uangnya si anu. Itu katanya nama nyumbah yang akan kena si anu. Itu kalau bisa nungka itu tak. Persiapan. Nah, kapannya ada. Sudah. Kapan ada, sudah. Kapas ada, sudah. Itu wasiat tadi ada di situ di dalam tas itu di dalam bag itu nah ada sudah wasiat tadi. Lalu amplop berisi ini gasan pemandian, ini gasan imam semua, ini gasan nang menyembah nang menyembah yang akan yaitu si Ano misalnya si Kung aja, misalnya. Mbak itu bilang, ini cagar nang membuat dikubur. Ini nang cagar menabuk kubur. Misalnya amplok, nah. Itu betulnya sudah siap, sudah. Lama nang kapur baru, sudah. Kena-kena aja dulu, itu. Nyaman aja baru di kapur baru, itu. Nah, ini apen aja baru misi. Nang sangat rakilah kita pertiap. Kurang sih, supaya jangan lagi sampai kita nangis. Kamu yang ada kita kaitan kamu mikir akan kubur nyawanya yang udah mati. Atak di kamar kuburin sini kita. Maling-maling menukar pulang kamar duit pulang kamar menukar tanah. Pasak di sini aja di kamar sini aja kamar tamu nih. Nyaman nyawa melak yang enggak udah nyaman juga kalau keluar kan. Di barang aja, namun mereka itu ulun kan buat ulun dia menyampaikan tadi di ulun siapa tak kubur di dunia jangan sampai barang ada barang dia antara ada dan bapak tak tak itu aja maksudnya. Ini sudah ada persediaan ya. Lalu mun ada besi persediaan tanah, tak kata jauh pada rumah, ya kan diharapku masing-masing aja lah. Nang mana besi tanah diharapku, supaya jangan sampai orang membuat situ. Sekali nang membuat situ, kalau tabuk ya, sekali kami tabuk, sekalinya warik. Orang mesti warik lagi, tabuk lagi karena seorang kata manusia. Nang salah kan nang ampun tanah, kenapa ada di kiri i tanah sorong, kenapa ada di barat i. Nang bepatah di situ kan pulang, harusnya pada salah juga. Betulis wasiat, kita bi betulis wasiat. Waja'al husnar raja'i fillah mafiyatan. Dan jadikanlah olehmu baik-baik harapan dan sangkaan kepada Allah. Itu adalah tunggangan menuju akhirat. Nah ini, satu-satunya tujuan untuk menuju akhirat adalah sifat hati kita. Baik sangka. Nah, ya. Baik sangka itu kada melihat keburukan orang. Kalau Allah Ta'ala, baik sangka kepada Allah, jangan melihat di balasan. Namun dilihat ini, nikmatnya aja. Kalau baik sangka lawan makhluk, jangan melihat kejahatan orang. Ini adalah tunggangan untuk menuju akhirat. Nyaman menunggu buat tunggangan itu nyaman juga daripada kalau buat tunggangan. Merasa aja kalau di sini ramun ke motor, lalu menjalan gratis. Wakun hasanah Allahi billahi ta'ala. Bi'an yukri maka rizu Fatimah. Dan isilah hati engkau baik-baik sangka dengan Allah yaitu Tuhan akan memberi karamat tahun akhir, yaitu aku jagarnya di mati akan jaga iman. Itu hati kamu itu. Wa ayu hawina alaika sakaratil maut. Allah akan mempergampang agar sesuatu waktu perumusan berlaku. Wa ayu hawina alaika bahasa patrik. Allah akan menjadikan kuburku sayang dan kasih memanggut, memalut, menjium, makan, makan. Wa ayu sabitan kabil kalis sabit ya dunia bil akhirat inna majmu kalim kalim. Dan aku akan ditolong Tuhan menjawab pertanyaan munkar nakir di dalam kubur. Wa an yaj'ala qabraka mabdan, dan Allah menjadikan kuburku menjadi surga firdaus. Wa an jam'aka bil amin hawa yaumil qiyamah, dan Allah nanti akan membangkitkan aku di kubur aman dari sarukara apapun. Wa an yunjiyaka min urubatil mawqif, Allah Ta'ala menyelamatkan aku daripada segala macam kesusahan di padang mahsyar. Wa an yunjiyaka ala siratil mustaqim, Allah Ta'ala akan melewatkan aku di atas siratil mustaqim itu terbang sekejap mata sampai ke surga. Wa an yunjiyaka min urubatil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala akan memberi minuman akan aku di depan surga akan telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anjur khirakan, dan Allah Ta'ala akan dalam surga Firdaus tanpa hisab. Ini yang kita harap. Pertama, jangan disiksa di kubur. Dan kedua, ada hancur di kubur. Ya tadi dokter Pelukabri nomor 3 masuk surga tanpa hisab. Puji bagi Allah yang telah membukakan segala jalan-jalan petunjuk khusus kepada wali-walinya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan agama yang benar dan petunjuk. Seterusnya kepada pula warganya, sahabatnya, mereka itu adalah petunjuk seperti bintang. Kemudian daripada itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai segala hamba-hambaku, perhatikan dan yakinkan bahwa seluruh wali-waliullah itu ciri khasnya, pertama, hati mereka itu tidak ada takut kecuali kepada Allah. Dan tidak pernah duka cita sekirip mata pun. Dunia dan akhirat. Itu ciri khas. Mereka itu orang yang benar imannya dan benar takwanya kepada Allah. Firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali-waliullah itu tadi adalah satu golongan yang satu dengan lain seling bercinta-cintaan semata-mata karena Allah, bukan disebabkan karena kekulawargaan atau disebabkan karena hubungan bisnis. Demi Allah sumpahku, sungguhnya wajah-wajah mereka itu nanti adalah berubah menjadi nur. Dan mereka diberikan tempat yang tinggi, mimbar-mimbar daripada nur. Mereka tidak takut pada ketika yang lain dari mereka itu takut. Mereka tidak duka cita tatkala yang lain dari mereka itu berduka cita. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata, jika tidak ada ulama itu waliullah, maka Allah tidak punya wali satupun. Jelasnya bahwa wali itu pasti alim. Enggak ada wali yang jahil. Kemudian di antara wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satu daripada guru datuk kita kelampaian yang bernama Habib Muhammad. Anak Habib Abdul Karim. Tariqatnya Abdul Karim ini adalah Qadiriyah. Demikian Syekh Salman juga Qadiriyah. Dan beliau adalah turunan daripada Imam Hasan, anak Sayyidina Ali, kalau banyak. Masyhur dengan sebutan nama Syekh Salman Al-Madani, radhiyallahu anhu. Dahulu di zaman Datuk Kalampayan, tiap bulan beliau mengadakan membaca manaqib gurunya. Pakai terbang ganas. Kesehatan ayah zaman. Anak cucunya, muridnya semua hadir. Makanan. Untuk mengambil berkat. Karena di dalam hadis, ala inna lillahi fi ayyami dahlikum nafahat ala fata'arrabulah. Setiap detik itu Allah Ta'ala ada mengeluarkan pemberian-pemberian yang besar-besar. Maka Nabi Muhammad menyuruh kepada umat-umatnya supaya menanti, menunggu. Ujar bahasa Banjar itu, apa namanya, membungun, menghadang-hadang itu pemberian tadi. Yaitu dengan membaca dan mendengar riwayat wali-walinya. Maka di situ turun nafahat ilahiyah. Ala fata'arrabulah. Dia meninggal, menurut riwayat Tuhan beliau, hampir dapat dikatakan tidak ada lagi yang membuka haul akbar keguruan sendiri. Maka di waktu itu kerasaan berkatnya. Kemudian di waktu yang akhir-akhir ini, alhamdulillah, sudah mulai manaqib haula Syekh Salman mulai sudah kembali. Kita harapkan semua kita itu selalu bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan adanya dibaca riwayat-riwayat orang soleh, maka iman kita itu bertambah kuat. Dalil dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah mengisahkan rasul-rasul dalam Quran, hikmahnya nuthabbitu bihi fu'adak. Artinya supaya iman kita kekal, tetap utuh, jangan hilang. Wa kullan naqussu 'alayka ya Muhammad min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Berkata ulama, inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Wa kullan naqussu. Jadi kalau orang senang mendengar, membaca manaqib riwayat hidup aulia, insyaallah imannya itu tetap. Tetap ada kehilangan paspor, ada tertinggal paspor nak melayar ke kubur kena. Tertinggal. Jangan aulia. Gula ada punya manis. Garam dari Semereng, Angkalumawi, Uyah ada asinnya. Apalagi wali ada karena. Di antara ciri khasnya, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang di Palestina, wali Allah Ta'ala di Palestina ada empat kubur, saudara itu. Daur orang macam-macam, kehilangan, keapian, rugi, garing, macam-macam, aulia kada pernah dibajikan. Karena amanunya kuat, yattaqunnya mantap. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكمل الأكملان على سيدنا محمد سيدي ولدي عزان وعلى آله وأصحابه أجمعين. kitab Al-Ilman Manabros yang akan kita baca ini telah disusun oleh Habib Abdullah, anak oleh Habib Ali. Habib Ali badang sanak lawan Habib Ali. Habib Ali ini nang mangarang wasiat nang sudah pun. Jadi oleh sebab itu wasiat didahulukan dibaca karena nang mangarangnya mamarina. Nang kita baca hari ini amanatan sidin. Jadi Habib Alwi, Habib Abdullah yang mengarang nang kita baca nih. Nah, Ben Alwi, Habib Alwi itu benar-benar anak Habib Alwi. Habib Alwi itu yang mengarang wasiat yang sudah beruntung dibaca. Kemudian Habib Alwi dan Habib Alwi ini benar-benar anak Abbas dan Habib Hasan Al-Affas. Habib Hasan Al-Affas itu anak Habib Abdullah Al-Affas. Habib Abdullah Al-Affas anak Habib Husin Al-Affas. Habib Husin anak Habib Umar. Nang mengarang Ratib. Ratib Al-Affas yang kita baca insyaAllah tiap malam nambah isya. Ratib Umar Al-Affas. Kemudian Habib Umar Al-Affas ini ada di sini murid nang istimewa yang disebut di dalam surah Fatihah yaitu Abdullah bin Ali Baras. Di waktu Syekh Abdullah bin Ali Baras ini, Ali Abdullah Baras ini, apa namanya itu tadi, Mami Kiki lawan pemburuan sidin, itu tadi. Lalu datang Nabi Allah Khadir alaihi salam. Lalu nang Mami Kiki ini muridnya ada bersalaman dengan Nabi Khadir. Sudah selesai murid Nabi Khadir ujar guru, "Ikam tahukah wahai Baras, tahukah ikam nang tadi siapa Khadir? Kenapa ikam tak bersalaman?" Karena itu Khadir Nabi Bani Israel. Pian ini duriat Rasulullah SAW. Jadi ulun kada melepas lawan pian ini. Apa artinya? Artinya bahwasanya murid yang sudah melihat kebesaran gurunya itu kada terpengaruh lagi. Sudah melihat kebesaran gurunya itu. Ini adab terhadap guru. Habib Umar dan Sahib Ratib ini tadi Ben Abdurrahman Al-Affas. Habib Abdurrahman bin Abdullah. Seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ujar Habib Abdullah bin Alwi bin Hasan Al-Affas, Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai kitab ini minta tulungi dengan zat Allah yang bernama Rahman dan Rahim. Artinya bersifat Rahman dan Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji apapun tabib bagi Allah Tuhan alam semesta. Wabihi dengan Allah jua nasta'in. Aku meminta pertolongan. Ala umuri dunia wa din atas perkara dunia atau keagamaan. Wal aqibatu lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang takwa. Wal udwana illa ala dhalimin, dan tidak boleh dimusuhi kecuali orang-orang kafir. Dhalimin maknanya kafir. Wassalatu wassalamu akammanil akmalan, rahmat dan kesejahteraan yang kedua-duanya itu sempurna. Ala sayyidina Muhammadin, terus-menerus datang kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sayyidi waladi Adnan, pemimpin keturunan daripada Adnan. Sayyidi waladi, sayyidi min waladi. Artinya seorang sayyid yang dari keturunan Adnan. Wa ala alihi wa ashabihi dzal irfan, dan pula sahabat. Assalawat dan salam tadi datang dua kepada semua para warga Nabi. Jadi sedikit kita membicarakan masalah ini. Setiap orang yang sembahyang, setiap orang yang sembahyang diwajibkan membaca salawat kepada Nabi dan pula warga Nabi di dalam tahiyat akhir. Jadi luar biasa. Nabi dan pula warganya luar biasa. Berapa banyaknya orang yang sumbayang, maka semua itu mendoakan kepada Nabi dan kepada semua pula warga Nabi, habib-habiban dan syarifah-syarifahan. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi begitulah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sembahyang terhadap pula warga Nabi. Semua mendoakan kepada pula warga Nabi supaya pula warga Nabi mendapat rahmat dan kesejahteraan dari Allah. Apabila orang yang sembahyang itu banyak, niscaya ia banyak mendoakan kepada pula warga Nabi. Oleh sebab itu pula warga Nabi kepada semua orang yang sembahyang selalu inya berterima kasih. Karena inya sadar bahwa diri inya didoakan oleh orang yang banyak. Masa kita kada sadar, kita didoakan orang, kenapa kita jadi lawan orang itu macam-macam. Sedangkan orang yang mendoakan orang kita saling rancakan. Wa ala ali, wa ala ali, wa ala ali. Kebaikan-kebaikan orang terhadap ahli bait. Setiap sembahyang baik wajib maupun sunat pasti ada wa'ala yang dibaca. Apalagi di luar itu pulang orang baca salawat dalail misalnya rutin tiap hari. Berapa kali wa'ala alinya yang dibaca oleh orang yang mengamalkan dalail itu. Jadi selain daripada kebesaran Rasulullah dan keluarga Rasulullah, maka ditambah lagi supaya pula warga Rasulullah harus takut lawan kebaikan orang-orang ahwal atau orang jabat. Karena orang ahwal dan jabat apalagi banyak membaca salawat, maka banyak juga inya berbuat baik kepada pula warga Nabi. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah alhamdulillah salawat dan salam. Fa innama al-fata tariqatil aslafi minal lawazimil mu'tamadah. Maka bahwasanya mengetahui perjalanan orang-orang dahulu adalah termasuk daripada kewajiban-kewajiban yang diperpegangi oleh yang di belakang. Perpegangan orang yang di belakang adalah orang yang di muka. Kadatawa orang yang di belakang menuruti orang yang di hadapan, kecuali tahu apa cara-cara orang yang di hadapan itu. Oleh sebab itu mengetahui cara orang-orang yang di hadapan itu minal lawazim al-mu'tamad, termasuk dari kewajiban yang ada boleh tidak mesti dipegang. Jadi pak inna makrifata itu inna lawan isinya minal lawazim itu jarum-jarum menjadi khobar si inna sempurna sudah kalah. Hanya bahasa pulang muktada. والعدول إلى غيرها من السبل المتفرقة تهور وقصر. والعدول مبتدا تهور خبر. Bermula berpaling daripada jalan orang-orang yang dahulu itu. Meninggalkan jalan orang-orang dahulu itu. Disebabkan tiada tahu akan jalan orang-orang atau tahu juga lawan jalan orang itu. Cuma hendak mencari jalan yang lain. Nah, kalau berpaling atau meninggalkan jalan orang-orang dahulu itu, tidak boleh lihat. Gairi tarikatan, bayannya si gairi, minas subulil mutafarrayu. Ini bayan bagi gairi. Daripada segala jalan yang 72 golongan. Sudah disebutkan kemarin. Golongan ini terbagi kepada 73. 72 yang bakal masuk neraka. Satu aja nanti dalam masuk surga. Lalu kita sudah tahu tandanya 72 yaitu dua tanda. Pertama, yu'aduna al-ulama wa yaquluna al-fuqaha. Memusuhi ulama tauhid dan tasawuf dan marah kepada ulama fikih. Setelah kita tahu tanda yang 72, insyaallah kita akan lakukan. Lalu hendak menurut nama satu. Lalu kada kawa menurut nama satu ini kecuali mengenal dulu macam apa nang satu ini berjalan. Nah oleh sebab itu yang kita baca ini menyatakan perjalanan kurang anak sunnah wal jamaah itu untuk kita terpegang. Demikian juga untuk bini kita, anak kita dan seterusnya. Lalu kalau kita tadi tahu sudah jalannya tapi kadang-kadang menurut atau kada tahu, jelas sudah kada kawa menurut. Apa jadinya? Jadinya kita itu apa? Tahawurun wa khusran. Halakun. Tahawurun ay halakun. Kebinasaan wa khusranun dan kerugi-kerugian. Mana binasa, mana rugi. Falihada. Maka karena ini, karena ini, karena udul tadi tahawur. Ahmad batuhunan. Tahliyat kita bisa bidil jadi di zikri ad'iyati ashabil yamin. Bikitabi al-musamma al-ilman nabros bitambihi ala man hajil abiyas. Aku menghendaki di hati sekarang akan memperbaiki kitab yang diberi nama Sabilal Muqtadin. Isinya adalah menyebutkan segala doa-doa orang-orang surga. Kemudian aku sambung doa-doa itu tadi dengan kitab yang aku karang juga yang aku beri nama Al-Ilman Manabros. Yang kita baca ini. Al-Ilma yaitu Nur. An-Nabros Al-Munir. Ilmu yang menerangi. Al-ilman menabras an-nurul munir. Fitambihi ala man majil aqyas untuk menyatakan kepada manusia jalannya orang-orang yang benar. Asal mana aqyas itu kan pintar. tandanya orang pintar itu bujur gawiannya, bujur perkataannya, bujur pikirnya, bujur gereteknya. Jadi maknanya hafias kita ambil kepada lazimnya aja, yaitu urang benar. Jadi al-ilman nabros ini isinya menyatakan kepada kita jalan urang bujur. Sesudah nyata, nyaman kita menurutnya. Kaya apa kena urang bujur pekerjaannya ada kata. Liya'laman jahilu mitli tariqotal aslam. Supaya yakin orang yang asalnya jahil. Nang sama kejahilannya lawan aku ini akan jalannya orang-orang yang soleh-soleh dahulu itu. Wa manahaja alaihi sadatul asyraf. Dan apa yang dijalani oleh sayyid-sayyid yang mulia-mulia dahulu-dahulu itu. Khususan sadati al-ahbar. Teristimewa lagi penghulu-penghulu yang dicintai. Al-Alawiyyin al-Hajjab, keturunan Habib Ali. Al-Hajjab al-Ashraf, yang semuanya adalah Habib. Waja'altuhu kal-muqaddimati li hadzal kitab, dan aku jadikan akan dia seperti mukaddimah bagi kitab ini, bagi kitab ilman nabros. Jadi sistem bikin ini tadi didahulukan atas kitab ilman nabros. Wallahul muwaffiq li isabati as-sawab. Allah juwana yang menulungi siapapun untuk menuju jalan kebenaran. Li isabati menuju as-sawab, jalan kebenaran. Wa hadza bermula yang akan datang ini awal syuru'i bil maqsud, masanya aku memasuki kepada tujuan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syura ayat 52 dan 53. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Itu 52 ayat surah Asy-Syura. Kemudian 53-nya siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ilallahi tafsirul umur. Tafsirnya wa innaka ya Muhammad la tahdi ay tad'u bil wahyi ila siratin ay tariqin mustaqimin ay dinil Islam. Ya Muhammad, demi sesungguhnya engkau jualah yang membawai seorang lain dengan wahyu untuk sama-sama berjalan di jalan agama Islam. Jadi Rasulullah SAW ini menerima wahyu dari Allah. Kemudian wahyu inilah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tujuannya membawai ke orang lain supaya orang lain ini berjalan di jalan yang lurus. Ini aja tugas Nabi. Jadi pertama yang diketahui Nabi ini disuruh Tuhan. Nah, dan suruhan itu membawahi kepada orang lain. Latahdi di sini terus menerus PR mubarak. Terus menerus Nabi Muhammad membawai mendakwah kepada orang lain. Dan kedua, diperhatikan lagi, Rasulullah ini membawai orang, alatnya adalah wahyu. Jadi bukan dengan pikiran, bukan dengan pangarasan. Nabi ini membawa dengan Quran. Berdakwah dengan Quran. Bukan berdakwah dengan pikiran atau berdakwah dengan pangarasan. Jadi Nabi mengerti Quran itu mengerti, Nabi itu mengerti. Ya kasihan tidak mengerti, maka sih untuk mendakwahkan. Ini supaya juga kita merasa-rasa diri kita ini apa aku sudah sanggup jadi dai. Dari jadi orang yang tukang dakwah itu sanggup. Nabi Muhammad tadi la tadru bil wahyi. Mengerti masalah wahyu dulu baru berdakwah. Menguasai Al-Qur'an dan tafsirnya dulu. Menguasai usuluddin, menguasai ilmu tasawuf, menguasai fikih. Yang semua ilmu itu sudah ada dalam Qur'an. Ma farraqna fi kitab min syai'. Jadi bukan dakwah Nabi itu dengan pikiran. Bukan dakwah dengan pangkasan. Dakwah dengan Al-Qur'an. Maka dakwah dengan Quran itu yang bisa kita ikuti. Adapun dakwah yang bukan dari Al-Quran, kita tidak bisa mengikutinya. Lalu bagaimana cara caranya itu? Insya Allah akan kita sama-sama kena artinya memperhatikan. Untuk kita ketahui dulu, kemudian kena kita bisa kena memilih mana yang cocok dengan kita. Rasulullah SAW senantiasa tadi berdakwah. Oh, wayah ini pang tetap. Lamun kita mati pang tetap. Coba dalam kitab Maulid Absi. Wa baqiyat rayatuhu fil kaun mansuratan ala marril ayyam wa syuhuri wa sinin. Terus menerus banderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkibar di sepanjang masa. Apa bendera itu apa? Da'at ta'alluq bihadhil hafratin karimah, membawa orang lain supaya berpegang. وداعيت تشوق الى سماع اوقاتها العظيمه dan menimbulkan kerinduan hati orang supaya ingin masuk hadrat itu. ولعل الله ان ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان لرب ذلك النعيم. Itulah tahdi dari PR Mubori. Wa inna la tahdi terus-terusan. Karena PR Mubori itu lebih berdawah. Tinggal lagi kalau sudah kita tahu royahnya Rasulullah ini, dakwahnya Rasulullah ini kada putus-putus, tinggal lagi kita tahu bahwa iblis dan setan nafsu pun berdakwah senantiasa. Jadi kita harus tahu ini dakwahnya iblis, ini dakwahnya setan, ini dakwahnya nafsu, ini dakwahnya Rasulullah. Supaya jangan kita menurutkan panggilan nafsu, panggilan setan, panggilan si iblis. Kita panggilan Rasulullah yang berikut. Bagaimana caranya? Coba kira-kira. Lalu jalannya Rasulullah ini bagaimana? Yang sering membawa orang lain. Siratillah. yaitu jalan menuju Allah, jalan yang dari Allah untuk menuju Allah. Allahnya itu lahu, miliknya, makhluknya, hambanya. Lahu milkan wa khalqan wa abidan. Bahwa orang lain berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan yang dari Allah untuk menuju Allah. Dengan Allah berjalannya pula. Allah itu lahu. Dia memiliki, ya milkan. Wa khalqan, dia menjadikan. Wa abidan, dia menjadi Tuhan. Apa yang dimiliki Allah, apa yang dijadikan Allah, apa yang menjadi hambanya? Ma fis samawati wa ma fil ardh. Langit dan isinya, bumi dan isinya, dan yang antara langit bumi. Langit dan isinya, bumi dan isinya, antara langit dan bumi, semua itu milik Allah, makhluk Allah, hamba. Bahwa kita ini milik. Nah, kesadaran bahwa kita ini milik Allah itu akan menimbulkan luar biasa akhlak yang bagus. Kesimpulan daripada kesadaran itu, wa imma kita menangis, wa imma kita tertawa. Kalau kita hendak tertawa, aku ini milik Allah. Luar biasa. Luar biasa. Coba kalau bini-bini, bisi laki, lakinya itu hebat. Nah, kata tahu lagi lebih itu hebat minta jasa. Perasaan bini-bini itu tak kala ia meyakinkan bahwa dirinya milik seseorang yang hebat. Lain daripada bini-bini yang bisi laki yang hanya ini ada laki-laki yang hebat, itu ada laki-laki yang hanya. Lalu bini-bini ini kawin lah yang hebat tadi. Ya kan? Lawan bini-bini nang kawin tuh nang hanya. Itu beda tuh beda. Beda. Merasa nang bisi laki nang hebat itu kan lain perasaan. Nah jadi tatkala kita merasakan aku ini milik siapa? Jawabannya milik Allah. Kadang-kadang kita itu menangis karena kegembiraan. Matinya jodoh tadi dua. Gembira karena milik orang yang lain sama misli. Dari kegembiraan, timbullah tangis. Nah, tangis itu dua macam. Ada tangis. Maknanya tiga. Maknanya lam itu milka. Itu ulas bahasa. Wa maknanya lam. Lam dilakukan. Langit dan isinya, bumi dan isinya, dan antara langit dan bumi itu adalah dijadikan oleh Allah. Nah lalu kita, aku ini dijadikan Allah seperti ini. Paham? Dijadikan Allah seperti ini. Ambil seperti ini dulu. Aku dijadikan Allah manusia. Manusia itu punya kepala. Manusia punya parut. Manusia punya mata. Jadi berapa kaki? Tiga. Ada kepala, ada parut, ada mata. Berapa? Tiga. Andai kata kepala aja yang menjadikan Tuhan, kada bapak, kada bapak. Ngarannya kada sempurna. Kalau kepala aja lawan apa bagus kada? Ngarannya kurang. Atau dibalik, batis saja, kalau kepala, sama. Batis dengan parut, kalau kepala, sama. Apabila berkepala, berparut, kalau batis, sama. Lalu apa yang dilakukan Tuhan, kepala ada, parut ada, batis ada. Nah, kayak apa hati. Tuhan mengulangkan kita sempurna. tinggal satu aja. Kalau mau berpikir masalah makna nomor dua dalam yaitu wallahu a'lam. Mari sama-sama lah biniku. Oh biniku nak udah foto. Ayo sama-sama kita merenungkan. Diri kita sama dengan diri Anda. Nang ampunnya kurang luar biasa. Nang maulah ikan, maka pala, kepala, kebatis, sama lawan aku, abu, dua, kurang luar biasa. Lalu kita periksa. Sampai di mana sudah kadarnya pikiran kita itu. Ini apabila mau buat pikir, ada perubahan. Ada perubahan. Perubahannya kena enam juga, enam makna, enam ketiga ini. Itu perubahan. Sekadar enam dua ini perubahannya, tingkatan perubahannya, sekadar itu juga enam faktanya itu di dalam enam ketiga. Makna dalam enam ketiga. Kita teruskan aja lah. Oh, ini udah ngarir. Ini mada di orang di rumah aja juga. Makna dalam enam ketiga, wa'adhi dan semua kita ini adalah mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Nah, itu. Mengabdi kepada Allah. Abdi Allah. Abdi Allah. Nah, sekadar kita merasa milik Allah. Sekadar kita merasakan ciptaan Allah. Sekadar inilah kita melaksanakan persentasinya abdi Allah. Apabila kita kurang mengerti milkan wa khalqan tadi, karena kurang dipikirkan, maka di akhir dan sini kurang. Menghambakan diri kepada Allah itu. Jadi apabila kurang abidannya, maka masuk di dalam kekurangan tadi ada ilahan. Ada ilahan. Karena kekurangan menghamba diri kepada Allah, masuklah di situ menjadikan diri sebagai Allah. Maka menyatukan Allah. Kadang-kadang jadi hamba, kadang-kadang jadi Tuhan. Nah ini. Jadi bisa kita tuh berpikir hendak merubah keadaan. Nah ini sudah sifat ketuhanan. Hendak merubah keadaan itu berarti sifat ketuhanan. Tapi kalau orang sifat kehambaan itu cuma mengharapkan perubahan, mengharapkan perubahan, bukan merubah yang ada dengan paksa. Paham lah. Kalau kau banyak pandir, terus setuju dulu. Ini kita masing-masing sudah. Alaikum ampusakum. Alaikum ampusakum la yakurukum mamban la idah dalaikum. Jangan menggaduhi orang. Kita ajar. Serumah. Bagaimana kita sudah merasakan bahwa aku milik Allah, bukan milik kurang. Dan aku ini diulah Tuhan, bukan diulah kurang. Dan aku ini abdi Allah, bukan abdi kurang. Itu aja dulu. Jadi aku ini bukan abdi surga dan lain-lain. Lalu apabila orang sudah merasa milik Allah, orang yang sudah merasa dijadikan Allah, orang yang sudah menghambakan diri kepada Allah, mujur apa? Orang itu menjadi khalifah bagi Allah. Maka dia berhak ikut mengatur langit dan ikut mengatur bumi. Disinilah Nabi Allah Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah. Apa katanya? Rabbi ja'alni 'ala khazain inni haqiqun 'alim. Ya Allah, ulun maharap lawan pian supaya ulun ini dijadikan, bukan dicalonakan, jadi bukan balek. Langsung aja ulun diangkat. Kalau pakai kalah, kena mungkin nanti urusannya kena. Bisa 20 juta dulu, menyobok. Ini langsung aja ulun ija'ani ala khazain al-ardh. Langsung pian memanfaatkan ulun. Supaya ulun ini dijadikan memegang kuncinya kekayaan dunia. Luar kunci kekayaan. Kalau sudah misalnya ini peti isinya kekayaan, mun kuncinya diserahkan lawan nama itu, nyaman kan buka. Kenapa nama diambil? Asal nama barang. Kuncinya ini ada tahu kita apa-apa. Itu yang tahu itu bukan menang dibari. Namun yang ditahuakan, bisa kita cuntan. Kuncinya, kenapa sedihnya menyebabkan yang cari duit dia. Jadi ada kuncinya. Kita ada bisik, belum ketahuan kita, kita ambil kuncinya, habis. Bijalni ala khazainil ardh inni haqiqun 'alim. Ini sesungguhnya ulun ya Allah hafizun. Ulun insyaallah kadang membuang-buang. Ulun bisa aja maharapnya. Kenapa gerang nyawa jadi rasa merasa-rasa bisa maharap bukan berkata-kata. Arif, yang sudah melajari ulun belum ilmunya. Ini kalau orang berhasil itu memang ada ilmunya. Namun baru ada ilmunya biasanya kan dibungul di orang. Masalah politik, namun kita kada tahu, di politik orang. Bujur kata. Susunannya, menurut ujar, menurut bunyinya. Kembali pulang kepada kembali bunyinya. Ini orang awal, utaknya. Lalu yang kedua, ini orang ahli politik. Ini di atas pada orang awam. Di atasnya orang politik. Orang politik ini akal-akalan. Si awam ini uyur nyamannya. Ini orang politik. Di atas orang politik ini lagi akal. Di atas orang politik ini orang ahli siasat. Di atas kurang ahli siasat ada lagi kurang ahli kasyaf. Nah ini kasyaf ini kasyaf sisi maksudnya. Di atas kasyaf sisi ini ada lagi ini akalnya yaitu kasyaf maknawi. Di atas kasyaf maknawi ini adalah nama. Ini habis kita susunannya. Jadi ini akal nabi lebih terkurang pada nabi. Kurang nang kasyaf maknawi. Nah itu. Di bawah orang kurang padanya kasyaf sisi. Di bawah lagi kurang padanya dari ahli siasat. Di bawahnya ahli politik. Nang sakit benar ya, kurang awam. Jangan hal awam, kurang awam, pas seperti binatang. Namun binatang adalah ayam, ayamnya anak pula. Apa yo? nang memakan anaknya dia terhalang, nang memakan umatnya musang. Jadi kita peranakan jadi makanan. Dan kita berhawa untuk kesian. Jadi namun orang tawang mesti kalah lah orang politik. Kalau tawanya mah dibungkulnya kan. Orang politik pulangnya kalah pulang lah orang siasat. Orang siasat kalah lah orang kasap. Orang kasap lawan-lawan kalah lah orang kasap juga. Tapi kasapnya kasap nang maknawi. Kasap sisi kalah lah maknawi. Kasap sisi ini tahu lah tidak. Melihat Nabi Ibrahim mana di dalam. Kasapnya kasap sisi waktu itu. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Nabi Ibrahim diberi ilmu kasat sisi. Melihat orang yang jauh-jauh itu nah. Ada yang meminum, minuman nah. Ada yang macam-macam. Lalu Nabi Ibrahim timbul emosi. Nah ini dia bahayanya kasap senang di sini. Melihat senang jahat itu timbul marah. Dari kemarahan Nabi Ibrahim timbul doa. Doanya doa syait. Doa yang mematiakan. Mbah dibacain doa itu berapaan mati itu. Berapa mati itu. Ujar Nabi Ibrahim, ya Allah ya Tuhan ku. Itulah. Pian maulah dirinya, pian beri makan, pian menghidupkan, pian menggerakkan menyenangkan, durhaka benar rampian, dibawanya berzina, dibawanya meminum minuman keras, dibawanya macam-macam, masyakannya sudah, mampusakan, aku mampus lalu, menggunakan muntung supaya orang mati. Ini mah mati orangnya, ada yang jalan muntung, ada yang jalan tangan, ada yang jalan rempat. Memati orang itu macam-macam. Ada yang jalan suntikan. Ada yang jalan obat. Pokoknya mematikan orang itu macam-macam jalan. Karena hari-hari. Lalu mati apa? Mati. Limbah itu ada bisi anak Ismail. Sidin kuring bangun. Bermimpi perintah Ismail sumbalik. Nah ini para palsu kita nih. Para palsu kita nih bahan berkorban. Nah itu. Berkorban para palsu. Berhubungan pesta korban. Nah hari ini diumumkan. Bahwa haur sesaman. Mulai tahun di hadap ini. Sampai seterusnya. Masing-masing aja. Jadi kadang mau dalam bahari lagi berkubut di sini, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Masing-masing aja.